Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah dan taufik kepada kita semua sehingga kita di pagi hari ini bisa berkumpul dalam acara rutin kita, kajian rutin setiap hari Ahad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, ilmu nafi'. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, merealisasikannya dalam kehidupan kita. Sebagaimana terjadwalkan, di hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ahmad Ibnu Ali Ibn Al-Makrizi Taqiyuddin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, dalam perjalanan beberapa pertemuan dari kajian kitab, kita telah mengambil keterangan yang banyak. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan apa yang tersisa. Berkata beliau rahimahullah, Ahmad Ibnu Ali Al-Makriri rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Tajridul Tauhid Al-Mufid, qala rahimahullah, dan syaitan yang mengajak manusia beribadah kepada selain Allah. Kalaupun yang diibadahi ini mungkin adalah dari manusia, mungkin juga dari jin, mungkin juga dari yang lainnya, kalau yang diibadahi ini ridha, senang dengan diibadahi dari selain Allah, maka ini artinya dia telah menjadi syaitan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya peribadatan yang diperadapkan kepada makhluk dari sisi nilai yang didapatkan yang diibadahi ini, maka dia merasa diagungkan. Dan tentunya dia menginginkan disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ridho ataupun tidak ridho, karena dia telah menginginkan untuk diibadahi. Adapun yang mengibadahi, dia akan mendapatkan segala keuntungan dari mengibadahi dari selain Allah. Yang tentunya keuntungan tersebut bukan keuntungan akhirat, bukan keuntungan berupa peraihan pahala atau peraihan kebahagiaan yang hakiki, tetapi semata-mata peruntungan duniawi, suatu yang sifatnya sementara, yang jelas dia mengharapkan peruntungan tersebut. Yang pada hakikatnya dia tidak untung, dia rugi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karenanya siapa yang menyembah kepada selain Allah, dia telah mengangkat syaitan sebagai sesembahannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengancam kepada hamba-hambanya yang menyembah kepada selain Allah. Bahkan mengancam kepada mereka yang menyembah syaitan, beribadah kepada syaitan. Sebagaimana telah kita dengarkan firman-Nya, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Tidakkah kami melarang kepada kalian agar jangan kalian menyembah kepada syaitan, kalian beribadah kepada syaitan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari beribadah dan menyembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Walihada qala ta'ala yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartu minal insi ay min ighwa'ihim wa dhalalihim wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta' ba'duna bi ba'din wa balaghana ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha. Allah Subhanahu, oleh karena itu Allah berfirman, di hari kalian akan dikumpulkan semua wahai jin, dikatakan kepada kalian wahai para jin, kalian telah banyak membawa manusia di dalam kesesatan dan penyesatan. Jin yang dimaksud adalah dari para syaitan, bukan dari jin yang beriman. Karena saudara-saudara kita dari jin yang beriman sama dengan kaum mukminin dari kalangan manusia. Tetapi mereka syaitan. Kalian telah banyak menyesatkan, kalian telah banyak memalingkan manusia dari agama Allah. Maka berkata manusia yang mengangkat jin sebagai kekasih atau wali di dunia dulu, wahai Rabb kami, kami dulunya telah mengambil keuntungan satu dengan yang lainnya, dan sekarang telah sampai waktu kami sesuai dengan apa yang engkau tetapkan, yaitu kami telah mendatangi harimu hari ini, hari di mana kami dikumpulkan, hari di mana kami dimintai pertanggungjawabannya. Maka Allah pun mengatakan kepada mereka, qala annaru mathwakum. Sekarang neraka adalah tempat kalian. Tempat kalian dibakar. Khalidina fiha, tempat kalian diazab. Kalian akan kekal abadi di sana. Wal'iyadzu billah. Tidak akan selamat siapa yang menyembah kepada syaitan, siapa yang beribadah kepada syaitan dulunya di dunia. Tidak ada kebaikan bagi mereka yang beribadah kepada syaitan dulunya di dunia. Dan tentunya beribadah kepada syaitan di sini bukan syaitan dia wujudkan di hadapannya lantas dia sembah, tetapi dia menyembah kepada selain Allah. Dari sesembahan sama saja itu yang dia sembah adalah manusia ataupun makhluk yang lain. Celakalah mereka karena nantinya apa yang mereka peroleh dari peruntungan dunia dahulu tidak akan bermanfaat. Bahkan mereka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menempati neraka jahannam atau neraka diazab kekal abadi. Sehingga kalau demikian mereka bukan orang yang beruntung, orang yang merugi. Wallahu a'lam bisawab. Jauhilah peribadatan kepada selain Allah. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di hari akhirat nanti mereka yang kita sembah berupaya untuk berlepas diri. Mereka yang disembah dari selain Allah berupaya untuk berlepas diri. Sehingga apa gunanya kita menyembah mereka di dunia ini atau beribadah kepada mereka di dunia ini sementara nanti di akhirat mereka berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang mereka, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa'adtukum fakhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiya inni kafartu bima asraktumuni. Berkata syaitan di hari kemudian nanti dengan perkataan yang perlu untuk kita tanamkan di dalam kalbu kita. Syaitan berkata, lamma qudiyal amru, tatkala diputuskan perkara di sisi Allah, kata syaitan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian, siapa yang beribadah kepadanya akan selamat. Siapa yang beribadah kepada selainnya akan celaka. Innallaha wa'adakum. Dan janji Allah itu benar. Wa'dal haqqi. Saya juga menjanjikan kepada kalian. Tapi janji saya ini palsu. Fa'akhlaftukum. Maka saya pun menyelisih janji itu untuk kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Tidak ada sama sekali kekuasaannya di sisiku, sama sekali, kecuali aku sekedar mengajak kalian. Illa an da'autukum. Tetapi kalian bahkan mengikuti saya, fastajabtum li. Lebih mengikuti saya daripada mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Fala talumuni. Kalau demikian, di hari ini, kalian jangan mencaci dan mencela saya. Walumu anfusakum. Kalian caci dan cela diri-diri kalian sendiri. Kok ngikutin saya? Kok tidak mengikutin Allah? Allah janjinya benar. Saya janjinya palsu. Tapi malah kalian kok mengikuti saya? Yang menjanjikan dengan janji palsu. Wama ana bimusrikhikum wama antum bimusrikhiyah. Saya tidak dapat mampu untuk menolong kalian, melepaskan kalian dari azab Allah. Jangankan kalian, saya pun tidak dapat melepaskan diri saya sendiri. Demikian kalian tidak dapat melepaskan saya dari azab api neraka. Saya tidak mampu, kalian tidak mampu. Ya subhanallah, pengkhianatan syaitan di hari kemudian nanti. Bagaimana syaitan mengkhianati siapa yang menyembahnya dulunya di dunia. Mengibadahinya dulunya di dunia. Dan betapa kecewanya nantinya mereka yang menyembah syaitan, beribadah kepada syaitan nantinya di akhirat. Kecewa. Bagaimana tidak kecewa? Ternyata yang dia sembah tidak menyelamatkannya. Bahkan berlepas diri. Bahkan menjoroknya ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Sehingga sebelum datang hari itu, camkan, jangan menyembah syaitan. Jangan beribadah kepada selain Allah. Kemudian syaitan pun berkata, inni kafartu bima asyraktumuni. Sekarang saya katakan kepada kalian, saya berlepas diri kepada kalian, wahai orang-orang yang menyembah saya, dengan apa yang kalian dulu angkat saya sebagai sekutu-sekutu dari selain Allah. Sebelum datang hari pengkhianatan syaitan tersebut, maka tentunya orang yang cerdas, karena ini dikabarkan oleh Allah lewat kitabnya, lewat Al-Quran, maka dia menjaga dirinya dari menyembah, beribadah kepada selain Allah. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Tidak ada gunanya penyesalan di hari kemudian. Yang ada manfaatnya ketika mereka dulunya di dunia, sehingga kemudian dia memperbaiki dirinya. Tapi di hari kemudian tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya penyesalan. Seorang akan merasakan apa yang datang dari azab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa disalahkan. Karena Allah telah memberikan waktu di dunia ini. Waktu yang tidak sedikit bagi hamba-hamba Allah untuk segera kembali. Tetapi mereka malahan menggunakan waktu itu untuk semakin jauh dan semakin menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, fahadihi isyara latifa ila sirri alladhi li ajli kana syirku akbarul kabair indallah. wa annahu la yaghfiru bighairi tauba minhu wa annahu mujabun lil khulud fil adzabil azim wa annahu laysa tahrimuhu wa qubuhuhu bimujarrad nahi anhu faqat. Dari keterangan tadi kita bisa mengambil faedah yang sangat mulia, yaitu berkaitan tentang keterangan kenapa syirik itu dikatakan sebesar-besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya syirik itu tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Dan bahwasanya syirik itu menyebabkan seorang kekal abadi di dalam azab yang pedih. Dan bahwasanya pengharaman syirik dan penjelekan terhadap kesyirikan ini bukan semata-mata karena datangnya larangan dari Allah saja. Bal yastahilu 'ala Allah ay yasra 'ali ibadihi ila ayasra ali ibadihi ilaha ghairihi, bahkan mustahil Allah memerintahkan, mensyariatkan kepada hambanya untuk beribadah kepada ilah yang lain, itu mustahil. Kama yastahilu alaihi ma yunaqidu awsaf kamalihi wa nu'ud jalalihi, dan sebagaimana mustahil Allah mensyariatkan apa-apa yang menyebabkan dilawannya sifat-sifatnya yang sempurna dan sifat-sifatnya yang utama. Ketika syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bukan tanpa makna dan tanpa arti, tanpa maksud dan tanpa tujuan. Karena Allah zat yang maha mengetahui apa yang terbaik dan apa yang paling utama bagi hambanya. Dan Allah mengetahui apa yang paling jelek dan paling buruk agar hambanya meninggalkan. Allah lebih tahu. Sehingga ketika diperintahkan kepada tauhid, Allah tahu itu yang lebih baik untuk hamba. Ketika dilarang dari kesyirikan, Allah tahu itu yang paling jelek bagi hamba. Ternyata ketika dilarang kepada kesyirikan, hamba itu menyerahkan ibadahnya kepada syaitan. Menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, yaitu kepada syaitan. Dan ternyata dengan yang dia ibadahi nanti di hari kemudian, dengan mudahnya menolak siapa yang mengibadahinya. Dengan mudahnya mencampakkan siapa yang mengibadahinya. Dengan mudahnya dia mengkhianati siapa yang mengibadahinya. Demikianlah kenapa syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang diperoleh dari kesyirikan, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kekal abadi di dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga hamba yang cerdas dia akan menjauhi yang namanya segala macam bentuk kesyirikan. Dia berpikir dengan keterangan apa yang datang dari Allah. Masa Allah memerintahkan untuk beribadah kepada selainnya? Berarti Allah tidak sempurna kalau dia memerintahkan kepada yang beribadah kepada selainnya. Berarti Allah menginginkan adanya yang sama dan bahkan setara, seimbang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu yang tidak mungkin terjadi. Wallahu a'lam bisawab. Ini bagi hamba yang cerdas. Dia dapat memikirkan sehingga dia pun meninggalkan kesyirikan tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bagi kita untuk meminta pertolongan kepada Allah agar selalu dibimbing kepada pentauhidan kepadanya dan dijauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan terhadapnya dengan menyerahkan ibadah kepada selain Allah, baik yang tampak ataupun tidak tampak, baik yang besar ataupun yang kecil. Karena itu sudah kita sebutkan dalam beberapa majlis, para sahabat meminta agar dilindungi oleh Allah dari perbuatan syirik dan diampuni oleh Allah dari kesalahan yang bisa saja itu terjadi dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Mereka minta agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya demikian kita. Kita berlindung kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah, dijaga dengan penjagaannya, tidak terjatuh di dalam kesyirikan sedikit pun. Dan kalaupun kita tergelincir, segera ditarik, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang seharusnya kita minta kepada Allah. Di mana iblis dan bala tentaranya syaitan telah bersumpah akan menyesatkan dan akan memalingkan hamba-hamba Allah dari peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkannya dan memberikan taufik kepada hamba-hambanya yang meminta kepadanya dijauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa siapa yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan syaitan sesembahannya. Dia telah menjadikan syaitan sesembahannya. Qala rahimahullah, wa'lam anna nas fi ibadatillah wal isti'ana bihi ala arba'ati aqsam. Ketahuilah, kata beliau, manusia di dalam peribadatannya kepada Allah dan di dalam permintaan tolongnya kepada Allah terbagi menjadi 4 kelompok. Ajalluha wa afdaluha ahlul ibadah wal isti'ana billahi alaiha. Fa ibadatullah ghayatu muradihim wa talabihim. Minhu ayyu'inahum alaiha wa yuwaffiqahum lilqiyam biha nihayata maqsudihim. ولهذا كان أفضل أي ما يسأل الرب تعالى العيان على مرضاته وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل فقال يا معاذ والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. Kelompok yang pertama, dan ini adalah kelompok yang mendapatkan posisi yang paling tinggi, paling mulia, ajalluha wa afdaluha. Siapa kelompok tersebut? Kelompok ini adalah yang dikatakan ahlul ibadah wal isti'ana billahi ta'ala. Mereka adalah orang yang dikenal sebagai ahli ibadah, dikenal sebagai orang yang selalu meminta pertolongan kepada Allah dengan ibadahnya. Itu adalah kelompok yang pertama. Tentunya yang lainnya datang di bawahnya. Yang lainnya berada di bawahnya. Sehingga kita pun berharap dimasukkan pada kelompok yang pertama. Orang yang hanya beribadah kepada Allah dan selalu meminta pertolongan dengan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka ditolong oleh Allah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ibadatullah ghayatu muradihim wa talabihim minhu ayyu'inahum alaiha. Peribadatan kepada Allah merupakan puncak tujuan mereka. Beribadah kepada Allah merupakan puncak tujuan mereka. Jadi kalau kita ditanya apa cita-citamu, maka jawaban yang benar, cita-cita kita adalah beribadah sepenuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa keinginanmu? Beribadah sepenuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan peraihan ibadah hanya kepada Allah, kita akan dapatkan semuanya. Semuanya akan kita dapatkan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat berporos dengan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya beribadah kepada Allah dengan benar. Kemudian Allah memberikan kepada beliau kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sehingga semua kebahagiaan terikat dengan peribadatan kepada Allah. Kalau seorang tidak beribadah dengan baik dan benar atau tidak memurnikan ibadah kepada Allah, tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan padanya. Apa yang dia dapatkan dari mungkin yang dia rasakan dari manisnya, dari nikmatnya atau dari lezatnya dunia, itu bukan suatu yang hakiki. Sebagaimana orang kafir, dia merasakan dari nikmat dunia, dia merasakan dari perbendaharaan dunia. Lantas apakah mereka dari orang yang bahagia? Orang yang tidak bahagia. Orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. walaupun mereka mendapatkan segalanya dari kenikmatan, dari kelezatan duniawi. Mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Sehingga cita-cita seorang hamba yang terbesar dan itu adalah puncaknya, dia bisa meraih peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dia raih, semuanya akan baik. Urusannya semuanya, perkaranya semuanya, urusan dia pribadi, urusan keluarganya, urusan anak-anaknya, urusan kehidupannya, semua akan menjadi baik kalau dia menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan di sini tadi, ghayatu muradihim ibadatullah. Puncak cita-cita dan tujuan mereka adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga berharap kepada Allah agar Allah menolong mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap Allah menolong mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebutkan dalam bacaan surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kami menyembah dan kami minta untuk ditolong dalam beribadah kepadamu. Karena kapan hamba tidak ditolong oleh Allah, sulit baginya. Sulit baginya. Sulit bagi seorang hamba untuk mengerjakan satu ibadah ataupun bahkan satu kebaikan yang bernilai ukhrawi kalau dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan beribadah kepada Allah, ditolong untuk menegakkan ibadah, dikuatkan oleh Allah. Dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwaffiqahum lil qiyam biha nihayata maqsudihim. Dan tentunya pula dia diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menegakkan ibadah tersebut sesuai dengan puncak maksud mereka, bahwa mereka menginginkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong mereka dan memberikan taufik. Karenanya dari doa nabi dan doa orang-orang saleh selalu meminta taufik. Selalu meminta taufik. Walihada kana afdalu ma yus'alu rabbu. Karena itu pula sebaik-baik, seutama-utama yang diminta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, al-i'anah, yaitu pertolongan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah, wa huwa alladhi 'allamahu an-nabi, dan inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang mulia Mu'ad ibnu Jabal. Nabi pernah mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, ya Mu'ad, wallahu wallahi inni uhibbuka. Ya Mu'ad, sungguh saya mencintaimu. Maka fala tad'a, maka janganlah engkau meninggalkan untuk mengucapkan, janganlah engkau meninggalkan dari mengucapkan kalimat ini di akhir salatmu, fi duburi kulli salat, di akhir setiap salatmu. Kalimat apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong saya untuk selalu mengingatmu. Wa syukrika, tolong saya untuk selalu mensyukurimu. Wa husni ibadatika, dan tolong saya untuk menunaikan ibadah yang paling baik buatmu, untukmu. Doa ini Nabi mewasiatkannya kepada Mu'ad dengan wasiat yang seorang tidak pernah melupakan doa ini, yaitu di setiap kali sholat. Seorang hampir dalam sholatnya 5 kali sehari semalam, belum disertai dengan sholat-sholat sunnahnya. Maka doa ini selain dalam sholat wajib, juga dalam sholat-sholat sunnah. Dubur kulli sholah diinginkan dengannya pertama kali di dalam sholat itu sendiri sebelum salam. Karena kalimat dubur, akhir dari sholat itu sebelum salam. Demikian diterangkan oleh para ulama kita. Namun tidak menafikan setelah sholat, yaitu setelah salam. Karenanya para ulama mengatakan diucapkan sebelum salam dan diucapkan setelah salam di setiap sholat. Artinya seseorang mengucapkan di setiap sholat karena memang dia sangat butuh hal tersebut. Doa yang kita dengarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seorang hamba tidak mungkin mudah mengingat Allah. Seorang hamba tidak mungkin mudah bersyukur kepada Allah. Seorang hamba tidak mungkin akan memberikan ibadah terbaiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan pertolongan Allah. Dia mudah mengingat Allah kalau dia ditolong oleh Allah. Allah yang memberikan taufik kepadanya. Allah yang memberikan i'anah kepadanya. Dia bisa bersyukur dari nikmat-nikmat yang ada. Dia selalu bersyukur kalau Allah menolongnya untuk menjadikan dia atau membawa dia dari hamba menjadi hamba yang bersyukur. Dan demikian menyerahkan ibadah terbaik, husni ibadatik, ibadah terbaik. Kalau sholat itu adalah sholat terbaik, kalau puasa itu adalah puasa terbaik, kalau itu zakat adalah zakat terbaik, ibadah terbaik. Seorang bisa menegakkannya dengan pertolongan Allah. Tidak akan mungkin dia bisa menegakkan ibadah tersebut kalau tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, dan benar wasiat Rasulullah untuk selalu kita ulangi dalam setiap sholat kita. Dalam setiap sholat kita, fi duburi kulli sholatin. Kapan dia ditolong oleh Allah, maka dia mendapatkan posisi yang pertama tadi, kelompok yang pertama, yaitu hamba yang dikatakan ahlul ibadah. Ahlul ibadah, hamba yang dikatakan orang yang selalu meminta pertolongan dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mendahului dan menempati di atas daripada ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga itu, ketika kita mengetahui kelompok ini yang paling utama, ya kita meminta kepada Allah, ya Allah tolong saya. Tolong saya. Keterangan yang seperti ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ketika menerangkan dengan kitab tersebut kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, peraihan ini harus kita raih. Jangan kita punya cita-cita menginginkan peraihan yang lain, tapi yang ini kita tidak ingin, atau yang ini tidak menjadi catatan kita, tidak menjadi agenda kita yang pertama, yaitu untuk mendapatkan posisi hamba yang beribadah hanya kepada Allah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yang kita raih dari selainnya sebetulnya tidak ada apa-apanya. Bahkan peraihan inilah yang seharusnya kita mengejar dan berburu untuk mendapatkannya, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan jangan lupa dalam setiap solat kita meminta kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah sebaik-baik permintaan. Sebelum kita salam, setelah dalam keadaan kita berposisi tasyahud, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau setelah kita berta'awud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, lantas kita mengiringinya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita minta dengan mengikhlaskan, dengan tulus, Allah akan membimbing kita. Kemudian kita salam, assalamualaikum, atau kita membaca doa yang lain, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian para ulama pula menekankan juga ba'da salat, karena dubur kulli salatin, sebelum salam dan setelah salam. Setelah kita beristighfar, setelah kita membaca adhkar, yang mana yang seharusnya kita dahulukan membacanya, baru kemudian kita sebutkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semuanya tempatnya adalah tempat yang benar dengan doa ini, dengan zikir ini. Wallahu a'lam bishawab. Siapa meminta kepada Allah dengan ikhlas, siapa meminta kepada Allah dengan tulus, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya permintaannya. Fa anfa'ud du'a talabul 'aun 'ala mardatihi. Karena sebaik-baik semanfaat-manfaat doa adalah permintaan dan peraihan pertolongan Allah terhadap apa yang Allah ridai, terhadap apa yang Allah ridai. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, wa yuqabilu ha'ula al-qismus tsani. Dan setelah kelompok yang kedua tadi, kelompok yang pertama tadi, berada setelahnya adalah kelompok yang kedua, al-mu'riduna an ibadatihi wal isti'ana bihi, yaitu kelompok yang kedua yang melawan kelompok yang pertama, berhadapan dengan kelompok yang pertama, yaitu orang yang berpaling dari ibadah kepada Allah, wal iyadzubillah, berpaling dari beribadah kepada Allah, berpaling dari meminta tolong kepada Allah, fala ibadata lahum wala isti'anah, sehingga tidak tercatat ibadah sedikit pun dari mereka, dan tidak tercatat sedikit pun permintaan tolong dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah kalau kita mendapatkan posisi ini, nas'alullah salamata wal afiyah, atau kita berlindung kepada Allah dari mendapatkan posisi ini, posisi yang sejelek-jelek, posisi tempat yang paling jelek, tidak mau beribadah, tidak mau meminta tolong, apa yang akan didapatkan kira-kira? Apa yang didapatkan kira-kira? Hamba-hamba Allah dari hayawanat, dari benda yang makhluk hidup ataupun makhluk yang dikatakan benda mati, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada hamba, dia tidak mau beribadah kepada Allah, dia tidak mau meminta tolong kepada Allah. Kira-kira hamba yang seperti ini adalah hamba yang tidak pantas terwujudkan. Karena dengan perwujudannya saja Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya. Wallahu taala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tapi apakah orang-orang yang seperti ini atau hamba yang seperti ini ada? Maka jawabannya ada. Wallahu a'lam bisawab. Bal in sa'alahu ta'ala ahaduhum wasta'ana bihi fa'ala hududhihi wa syahwatihi. Bal in sa'alahu ta'ala ahaduhum, bahkan mereka ini kalau meminta kepada Allah dan agar mereka ditolong oleh Allah, bukan ditolong untuk ibadah kepada Allah, mereka meminta dan minta pertolongan kepada Allah agar mereka memperoleh syahwat dan bahagian duniawi mereka, nas'alullah salamata wal afiyah. Bukan mereka meminta, ya Allah tolong saya untuk beribadah kepadamu, tolong saya untuk taat dan tunduk kepadamu. Bukan mereka minta, ya Allah berikanlah saya dari perbendaharaan dunia, berikanlah saya dari berbagai macam perhiasan dunia. Itu yang mereka minta. Meminta kepada zat yang seharusnya mereka ibadahi, tapi mereka tidak meminta untuk beribadah kepadanya. Mereka meminta untuk dunianya saja. Sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak bakhil, zat yang tidak kikir. Semua permintaan hambanya niscaya Allah akan dengarkan dan Allah akan berikan sesuai dengan hikmahnya. Sesuai dengan hikmahnya. Allah pasti memberikan permintaan hambanya sesuai dengan hikmah Allah. Orang kafir meminta untuk diberikan harta, diberikan oleh Allah harta tersebut sesuai dengan hikmah Allah. Bukan harta ini untuk menyelamatkan mereka, tetapi harta ini bahkan untuk menyeret mereka kepada azab Allah. Seorang mukmin meminta diberikan oleh Allah dengan hikmahnya, dan pemberian ini untuk kebaikan seorang mukmin. Terkadang mukmin meminta dengan satu permintaan belum dikabulkan oleh Allah dan diakhirkan dan disimpan oleh Allah dengan hikmah Allah. Allah tidak bakhil dan tidak kikir. Mampu Allah memberikan permintaan mukmin ini, hamba yang beriman ini. Tapi Allah melihat apa yang diminta oleh hambanya ini, kalau diberikan kepada hambanya tersebut, akan menyesatkan, menyengsarakan, dan akan memudaratkan hamba tersebut. Sehingga Allah tahan. Bukan Allah tidak memberikan. Jadi semua permintaan Allah dengar. Semua permintaan Allah akan berikan. Baik yang itu dari hamba yang kafir, hamba yang mukmin sampai yang kafir sekalipun. Tetapi apa yang Allah berikan sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada hambanya, dia minta dunia, dia tidak butuh ibadah, dia minta dunia. Apa yang Allah kasihkan kepadanya? Dikasihkan dunianya. Karena dia minta dunia, diberikan dunianya. Sebagaimana iblis, iblis kan meminta agar dia ditangguhkan, sebagaimana nanti akan datang keterangannya. Dia ditangguhkan. Dia meminta agar bisa menggoda dan menyesatkan anak cucu Adam. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pemberian yang menyelamatkan iblis, tapi pemberian yang nantinya akan bertambah azab kepada iblis. Sehingga Allah zat yang maha mendengarkan, maha sempurna kepada semua permintaan hamba, Allah dengarkan. Bahkan Allah memberikan tentunya dengan hikmahnya. Wallahu azza wa jalla yas'aluhu man fis samawati wal ard wa yas'aluhu awliya'uhu wa a'da'uhu. Fayamuddu ha'ula wa ha'ula. Allah lah tempat meminta siapa yang di langit dan di bumi. Dan Allah pula tempat meminta wali-walinya. Tempat meminta musuh-musuhnya. Allah menjadi tempat meminta bagi wali-walinya dan musuh Allah. Tetapi bagaimana Allah? Fayamuddu ha'ula wa yamuddu ha'ula. Allah memberikan kepada wali-walinya sesuai dengan hikmahnya. Dan Allah memberikan kepada musuh-musuhnya sesuai dengan hikmahnya. Allah tidak bakhil. Allah tidak kikir. Namun apa yang Allah berikan sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kelompok yang kedua ini, kalaupun dia tahu bahwa dia adalah hamba Allah, tapi dia enggan meminta agar dibimbing untuk beribadah kepada Allah, bahkan dia merasa tidak butuh ibadah kepada Allah, tapi dia juga masih meminta untuk diberikan kekayaan, diberikan dunia oleh Allah, kalaupun dengan hikmah Allah, Allah memberikannya. Tetapi ini bukan menolong mereka, hanya saja nantinya akan menambah azab bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga sebagai kesimpulan, kita berharap kita ditempatkan di kelompok yang pertama, dan kita dijauhkan dari kelompok yang kedua. Kita berlindung dari Allah, agar Allah tidak memasukkan kita dari kelompok yang kedua. Kalau kita dimasukkan dari kelompok yang kedua, tidak lebih jelek kita daripada hewan ternak. Tidak lebih jelek kita daripada hewan. Karena hewan pun masih berzikir kepada Allah, masih bertasbih kepada Allah. Sementara ini tidak ada peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mau atau enggan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya, dan kita cukupkan kajian kita di hari ini dari kitab yang baik ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam keridhaannya, dan menjauhkan kita dari segala macam bentuk fitnah yang tampak ataupun tidak tampak, dijauhkan kita dari segala macam bentuk kejelekan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkannya dan mengabulkannya. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.